sebuah ombak di lautan, badasnya angin di pucuk kayu. Tabayang udahlah curang, tabayang cinta nan kita padu. Cendo alang menyembah jua, hati dan ibu mengena untuk cinta nan lama. Indah dan sangku dari pautan, bak burung tabang dari sangkanya melayang. Udah tabang melayang, bak candu alang menyembah jua. Hati dan ibu mengena untuk cinta nan lama. Cinta nan suci.